menipi hari, menipi waktu. Membelah langit, belah samudra. Ikhlaslah sayang, ku kirim kembang. Tunggu aku, tunggu aku. Rinduku dalam, semakin dalam. Perjalanan pastikan sampai. Penantianmu semangat hidupku. Kau cintaku, kau intanku. Doakanlah sayang, harapkanlah manis suamimu segera kembali. Doakanlah sayang, harapkanlah suamimu, suami yang baik. Kutitipkan semua yang kutinggalkan, kau jagalah semua yang mesti. Aku percaya padamu.